الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pemirsa yang kami hormati, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pengantar ilmu waris yang saat ini kita menginjak pada bagian yang ke-10. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang siapakah ahli waris, para ahli waris. Kalau kita mempelajari ilmu waris, maka di sana disebutkan ada istilah al-warisun atau para ahli waris dan ada istilah dzawil arham, sehingga kerabat dalam atau kerabat mayit dalam ilmu warisan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerabat yang mendapatkan warisan, al-warisun. Yang kedua, kerabat yang tidak mendapatkan warisan, yang disebut dengan dzawil arham. Baik, kita akan dahulukan pembahasan tentang al-warisun, orang-orang yang mendapatkan warisan, baik dari kalangan lelaki maupun dari kalangan wanita. Para ahli waris dari kalangan lelaki ada 15. Sebenarnya ada 10, tapi kalau kita buat lebih rinci, jadinya ada 15. Siapa saja yang 15 itu? Yang pertama adalah, kita mulai dari usul dulu ya. Usul ada ibn, anak. Anda hafalkan istilahnya, anak laki-laki, ibn. Kemudian cucu laki-laki, ibnul ibn, dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya kita mulai dari furu' dulu. Furu' itu anak, ibn, anak laki-laki, kemudian ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian kita lanjutkan ke usul. Usul di situ ada ayah. Kemudian ayahnya ayah, kakek. Kemudian berikutnya adalah kakek, di sini adalah kakek dari ayah, ayahnya ayah. Kalau ayahnya ibu masuk kategori dzawil arham. Sedangkan yang mendapatkan hak waris adalah kakek dari ayah. Selanjutnya adalah saudara laki-laki kandung. Kita beralih ke samping. Al-Hawashi. Al-Hawashi dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Ada tiga arah kekerabatan seorang manusia. Ada arah atas disebut usul, ada arah bawah disebut furu', ada arah samping disebut hawashi. Yang arah atas ayah, ayahnya ayah. Kalau ayahnya ibu enggak masuk, dan seterusnya ke atas. Kalau furu', arahnya ke bawah, furu', anak laki-laki, kemudian anaknya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibn, kemudian ibnul ibn. Kemudian hawashi. Hawashi di sana ada akhun syakik, saudara laki-laki kandung. Akhun syakik. Kemudian ada saudara laki-laki sebapak. Akhun li'ab. Kemudian ada saudara laki-laki seibu, akhun li'um. Setelah menyamping ke saudara, terus turun. Turunnya ke anaknya saudara. Keponakan dari saudara laki-laki kandung. Keponakan dari saudara laki-laki kandung. Ibnul akh syakik. Ibnul akh syakik. Kemudian yang kedua adalah keponakan dari saudara laki-laki sebapak, ibnul akh li'ab. Ibnul akh li'ab. Kemudian kenapa tidak ada, dan tidak ada keponakan dari saudara laki-laki seibu? Kenapa tidak ada? Karena keponakan dari saudara laki-laki seibu masuk dzawil arham. Berikutnya adalah paman sekandung. Al-am syakik. Apa yang dimaksud paman sekandung? Paman di sini adalah paman dari ayah. Saudara laki-laki ayah sekandung. Am syakik. Yang kedua, paman sebapak. Saudara laki-laki ayah sebapak. Am li'ab. Nah, untuk saudara laki-laki bapak, saudara laki-laki ayah seibu itu tidak ada. Dia masuk kategori dzawil arham. Dia masuk kategori dzawil arham. Kemudian berikutnya adalah anaknya paman. Anaknya paman. Anaknya paman ada dua. Ada anak paman dari saudara bapak sekandung. Yang kedua, anak paman dari saudara bapak sebapak. Ibnul Am Syakik, Ibnul Am Li'ab. Ibnul Am Syakik, Ibnul Am Li'ab. Kemudian berikutnya adalah suami. Dan yang terakhir, yang kelima belas adalah Al-Mu'tik. Yang kelima belas Al-Mu'tik. Baik, Anda perhatikan, hubungan saudara seibu itu hanya ada pada saudara terdekat. Saudara terdekat ya. Tapi kalau sudah agak jauh anaknya, maka sudah tidak berlaku. Mereka masuk dzawil arham. Kemudian urutan kedekatannya adalah furu', usul, baru hawashi. Lalu anaknya hawashi. Lalu begitu setelah hawashi dan anaknya hawashi, naik ke bapak, saudaranya bapak, yaitu para paman. Sehingga kalau misalnya kita buat ringkasan, maka di situ ada empat arah hubungan kekerabatan seorang mayit. Al-bunuwah, hubungan anak. Al-ubuwah, hubungan bapak. Al-ukhuwah, hubungan saudara. Al-umumah, hubungan paman. Paman itu bisa dari apa, paman. Paman di sini maksudnya adalah saudara bapak ya. Kalau saudara ibu tidak masuk. Saudara ibu masuk kategori dzawil arham. Saudara bapak. Paman di sini saudara bapak bisa paman saudara dari bapak sekandung atau paman dari bapak sebapak. Baik, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Awali dari yang dekat, baru kemudian menjauh. Furu', usul, furu', ya. Anak naik, nyamping, terus anaknya ke samping, lalu naik lagi ke atasnya. Tapi kalau untuk wanita ini lebih sedikit dibandingkan untuk laki-laki. Ahli waris wanita yang pertama adalah anak. Yang kedua bintul ibn. Yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan, tapi dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan enggak dapat warisan, masuk dzawil arham. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibn. Kemudian ibu. Berikutnya adalah ibu ke atas ya. Lalu nenek. Nenek ada dua. Ada dari jalur bapak, ada dari jalur ibu. Sehingga jaddah dalam pembahasan warisan itu ada jaddah satu, jaddah dua. Jaddah satu, nenek dari ibu, ibunya ibu. Jaddah dua adalah ibunya bapak. Dan dua-duanya dapat. Selanjutnya yang keenam adalah saudari perempuan kandung. Ukhtun syakikah, saudari perempuan kandung. Menyamping kita ya. Menyamping ukhtun syakikah. Lalu berikutnya ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak. Berikutnya adalah ukhtun li'um, saudari perempuan seibu. Lalu yang ke-9 istri, dan yang terakhir ke-10 adalah mu'tiqah, wanita yang membebaskan budak. Semoga bisa dipahami. Baik. Sehingga untuk wanita itu tidak ada keturunan menyamping, tidak ada paman, makanya jumlahnya lebih sedikit. Kalau laki-laki ada paman, kalau wanita tidak ada paman. Maka tidak ada paman dari ibu itu masuk dalam kategori ahli waris, tidak ada. Sudah? Saya ulang ya. Untuk yang laki-laki ada 4 arah: furu', bunuwah, ubuwah, jalur anak, jalur bapak, jalur saudara, jalur paman. Jalur anak, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan masuk dzawil arham. Terus ke atas, bapak dan bapaknya bapak. Sudah? Kemudian menyamping, saudara. Ada 3, kandung, sebapak, seibu. Sudah? Terus anaknya saudara. Anaknya saudara laki-laki ya. Anaknya saudara laki-laki hanya terbatas pada 2. Anak saudara laki-laki sekandung dan anak saudara laki-laki sebapak. Kemudian setelah itu lompat ke paman. Paman. Paman dari bapak yang sekandung maupun sebapak. Kemudian baru anaknya paman, sepupu. Dari sepupu dari paman sekandung atau sepupu dari paman sebapak. Baik. Nah, untuk wanita ada furu', ada usul, ada hawashi. Tapi tidak ada anaknya hawashi. Furu'nya bin, anak perempuan. Yang kedua bintul ibn, anak perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan enggak dihitung. Berikutnya ibu. Terus nenek, nenek ada 2, nenek dari bapak dan nenek dari ibu. Sudah? Kemudian saudari perempuan kandung, saudari perempuan sebapak, saudari perempuan seibu. Selanjutnya istri, dan berikutnya adalah wanita yang membebaskan budak. Di laki-laki juga ada lelaki yang membebaskan budak. Baik. Ini orang yang mendapatkan warisan. Akan lebih bagus kalau kita buatkan seperti bagan ya. Boleh ditulis? Baik, kertas. Selanjutnya adalah dzawil arham. Dzawil arham adalah kerabat mayit yang bukan ahli waris, sehingga mereka tidak memiliki jatah warisan, baik jatah tertentu maupun sisa maupun asobah. Dan mereka bisa mendapatkan warisan dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak ada ahli waris yang asobah. Yang kedua, tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan rod. Dan nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang masalah rod. Ini sebenarnya masuk dalam kajian perhitungan tentang warisan. Agak di belakang. Dan dzawil arham, di sana ada 11 orang. Yaitu yang merupakan kerabat mayit tapi tidak dimasukkan dalam ahli waris. Siapa saja mereka? Mereka adalah semua cucu dari anak perempuan. Semua cucu dari anak perempuan. Selanjutnya adalah semua keponakan dari saudara perempuan. Berikutnya keponakan perempuan dari saudara sekandung, sebapak atau seibu. Ya. Kalau yang kedua tadi, semua keponakan dari saudara perempuan. Berikutnya adalah keponakan perempuan. Kalau yang tadi kan keponakan laki-laki, semua keponakan laki-laki dari saudara perempuan. Eh? Telegram. Ditulis yang bagan, bentuknya bagan. Kalau tulisan kayaknya sudah saya share. Berikutnya keponakan laki-laki dari saudara seibu. Selanjutnya adalah saudara lelaki bapak seibu atau paman seibu. Bapak kita punya saudara laki-laki seibu, maka dia menjadi paman seibu. Yang tadi tidak dimasukkan dalam ahli waris, dia masuk dalam dawil arham. Kemudian semua bibi dari bapak. Selanjutnya adalah anak perempuan paman dari bapak. Kemudian yang berikutnya adalah semua paman dari ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Semua paman dari ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya adalah kakek dari ibu, yang tadi tidak dimasukkan dalam ahli waris, dia masuk di dzawil arham. Baik, kemudian yang nomor 10 adalah nenek buyut dari bapaknya ibu. Andaikan masih ada ya, nenek buyut dari bapaknya ibu. Ibu saya punya bapak, lalu ibunya ke atas, itu namanya jaddat fasidah. Kemudian yang nomor 11, semua anak dari 10 di atas. Baik, insya Allah nanti kita akan ada pembahasan tersendiri mengenai aturan pembagian warisan untuk dzawil arham. Yang ini cukup rumit untuk dibahas, sehingga nanti akan kita sendirikan di bagian akhir pembahasan, insya Allah ta'ala. Baik, intinya tadi kata kuncinya adalah dzawil arham adalah orang yang mendapatkan atau orang yang menjadi kerabat mayit, tapi dia bukan ahli waris. Dzawil arham adalah kerabat mayit, namun bukan ahli waris. Baik, selanjutnya perlu dipahami bahwa aturan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris itu berbeda dengan aturan dalam menentukan siapa saja yang menjadi mahram. Sehingga ada mahram, ada ahli waris. Dan ini dua aturan yang berbeda. Karena itulah, tidak semua mahram adalah ahli waris. Sebagaimana pula, tidak semua ahli waris adalah mahram. Sehingga berdasarkan hal ini, maka kita bisa membagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama, ahli waris sekaligus mahram. Contohnya, anak, kemudian cucu, bapak, kakek, saudara, dan anaknya saudara. Termasuk juga paman. Yang kedua, orang yang memiliki hubungan mahram dengan mayit, tapi dia bukan ahli waris. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang siapakah orang-orang yang menjadi mahram. Ya, tepatnya di surat An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di surat An-Nisa ayat 23, siapa saja yang menjadi mahram. Di situ disebutkan beberapa orang yang dia mahram tapi bukan ahli waris. Di antaranya adalah mertua dan juga kebalikannya berarti menantu. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mahram tapi dia bukan ahli waris, yaitu ibu yang menyusui kita, wanita yang menyusui kita, dan dia bukan ibu kita. Termasuk saudara sepersusuan. Karena disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-radha'atu tuhrimu kama yuhrimun nasab. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, persusuan itu bisa menyebabkan mahram sebagaimana nasab. Kemudian orang-orang seperti ini, mereka mahram tapi bukan ahli waris, sehingga mertua meskipun mahram tapi dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga adalah ahli waris yang bukan mahram. Contohnya sepupu, dia ahli waris, anaknya paman berhak mendapatkan warisan jika dalam kondisi tertentu, tapi dia bukan mahram. An-Nawawi rahimahullah mengatakan tentang masalah persusuan, ya, keluarga karena persusuan. Ajma'atil ummatu ala thubuti hurmatir radha bainar radhi wal murdi'ah. Kaum muslimin sepakat bahwa menyusui itu bisa menyebabkan jadi mahram antara anak yang disusui dan wanita yang menyusui. Wa annahu yasiru ibnaha mahramun alaihi yuhramu alaihi nikahuha abada. Dan dia ibarat seperti putranya yang haram untuk menikahi wanita itu selamanya. Dia haram mu'abbad, mahram mu'abbad. Namun kata beliau, wala yatarattabu alaihi ahkamul umumati min kulli wajhin. Hanya saja tidak berlaku hukum sebagaimana layaknya ibu dari semua sisi, ya. Sehingga ibu yang menyusui kita, wanita yang menyusui kita yang dia bukan ibu kandung kita, itu tidak kemudian menjadi ibu kita dari semua sisi. Fala yatawarrafani wala yajibu ala wahidin minhuma nafaqatul akhar. Sehingga mereka tidak bisa saling mewarisi, maka anak susu tidak bisa memberikan warisan kepada ibu susunya, dan sebaliknya ibu yang menyusui tidak bisa memberikan warisan kepada anak yang pernah disusui, karena dia bukan anak keturunannya. Dan juga tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah, sehingga ibu ini tidak wajib memberikan nafkah kepada bayi tadi, dan sebaliknya. Baik, karena itu perlu dibedakan antara hubungan mahram dengan masalah ahli waris. Ini menjawab pertanyaan seseorang, apakah ibu yang pernah menyusui kita yang bukan ibu kita berhak mendapatkan warisan? Jawabannya tidak berhak, apalagi saudara sepersusuan. Wallahu ta'ala alam. Baik, materi tentang masalah siapa saja yang menjadi ahli waris selesai, dan insyaallah kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu tentang dua jenis jatah warisan, dua jenis jatah pembagian warisan. Warisan itu dibagi berdasarkan dua jalur. Yang pertama adalah diberikan dengan jatah tertentu. Misalnya ada yang dikasih setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Yang ini disebut dengan al-fard. Yang disebut dengan al-fard, yaitu jatah warisan yang diberikan berdasarkan nilai tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Seperti penjelasan yang telah Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 11, 12 dan akhir surat An-Nisa ayat 176. Dan jatah ini bisa bertambah karena kasus rot, dan bisa berkurang karena kasus aul. Dan insyaallah untuk masalah rot dan aul akan kita bahas tersendiri. Yang kedua, jatah warisan yang berupa sisa. Jatah warisan yang berupa sisa atau bita'sib, dia diberi sisa, yaitu jatah warisan sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu. Dan besar kecilnya asobah itu tergantung dari berapa jumlah ahli waris yang ada. Bisa jadi ada orang yang dapat sisa tapi nol, karena habis diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan jatah tertentu. Dan bisa jadi dapat banyak, karena orang yang mendapatkan jatah tertentu dikasih sedikit. Kita belum melakukan praktek seperti ini, dan insya Allah nanti akan ada penjelasannya tersendiri dalam teknis perhitungan warisan. Sehingga dari hal ini, maka ahli waris bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan jatah warisan tertentu, yang disebut dengan ashabul furud. Yang disebut dengan ashabul furud. Yang kedua, orang yang mendapatkan sisa, yang disebut dengan asobah. Yang disebut dengan asobah. Tayyib. Dan jatah yang ditetapkan dalam Al-Quran, jatah yang ditetapkan dalam Al-Quran, Al-Fard, itu hanya ada enam. Al-Fard hanya ada enam. Enam itu apa saja? Setengah, seperempat, seperdelapan. Sudah? Setengah, seperempat, seperdelapan. Kemudian sepertiga, seperenam, dua per tiga. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, kita ulang ya. Pokoknya penyebutnya di angka 2 dan 3. Dan turunannya setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, dua per tiga. Lebih dari ini tidak ada. Ini ada dalam Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Dan ada jatah yang ditetapkan berdasarkan ijtihad. Dan itu ijtihadnya Umar. Yaitu thulutsul baqi. Sepertiga sisa. Thulutsul baqi, sepertiga sisa. Sehingga berarti jatah warisan itu ada 7, setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga dari total warisan, seperenam, dua per tiga, sepertiga sisa setelah diserahkan kepada ashabul furud. Baik, memang kalau sebatas didengerin lalu dibayangkan susah kalau tidak dipraktekkan. Tapi dasarnya kita harus punya dulu. Tidak ada angka selain ini. Tayyib. Coba sekarang kita buka studi kasus ya. Saya tampilkan di layar monitor. Kita buka studi kasus Telegram. Ada kasus seperti ini. Si A meninggal dunia. Keluarga yang berduka adalah kedua orang tuanya, istrinya, dan seorang anak laki-laki. Siapa saja ahli warisnya dan bagaimana cara mereka mendapatkan warisan? Siapa saja ahli warisnya dan bagaimana cara mereka dalam mendapatkan warisan? Baik, kita belum melakukan perhitungan. Ingat, tahapan belajar kita di sini baru mengenal siapa saja ahli waris. Kemudian bentuk jatah ahli waris ada dua. Ada yang mendapatkan nilai tertentu dan ada yang mendapatkan sisa. Sehingga ada ahli waris yang dia menjadi sahibul furud, sahibul fard. Dan ada yang mendapatkan sisa yang disebut dengan asobah. Sudah? Ini pelajaran kita. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, si A meninggal dunia, keluarga yang berduka adalah kedua orang tuanya, istri, dan seorang anak laki-laki. Bagaimana, kemudian pertanyaannya, siapa saja ahli warisnya dan bagaimana cara mereka dalam mendapatkan warisan? Jawaban kita, ahli warisnya adalah ahli warisnya adalah kedua orang tuanya, istrinya, dan seorang anak laki-laki. Anak laki-lakinya. Lalu bagaimana cara mereka mendapatkan warisan? Cara mereka mendapatkan warisan sebagai berikut ya. Yang pertama, istri mendapatkan jatah tertentu, yaitu seperdelapan. Berarti dalam kasus ini, istri adalah sahibul fard. Istri adalah masuk dalam kategori ashabul khurud atau orang yang mendapatkan jatah tertentu. Kemudian kedua orang tua, mereka baik bapak maupun ibu, masing-masing mendapatkan jatah 1/6 karena mayit punya anak. Sehingga kedua orang tua dalam hal ini termasuk sahibul fard, ashabul furud, orang yang mendapatkan jatah tertentu dan bukan asobah. Sementara anak laki-laki, dia mendapatkan warisan sisa, yaitu asobah. Baik. Nah, kita nanti akan berlatih seperti ini. Anda tetapkan siapa sahibul fard, siapa yang dapat asobah. Meskipun pelajaran ini untuk pelengkapnya, yaitu pelajaran tentang masalah asobah, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Untuk saat ini sifatnya hanya pengenalan. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai untuk materi para ahli waris, dzawil arham, dan bagaimana cara mereka mendapatkan warisan. Baik, kita masih punya sisa waktu sedikit, akan kita manfaatkan untuk menjawab kuis yang kemarin sudah kita sampaikan. Kuisnya kemarin bahas antara keluarga obat rapir ya. Coba kita ulang kuisnya. Si A memiliki 5 anak, B, C, D, E, dan F. Si B mendapatkan beasiswa sekolah teologi di Roma dan pindah agama. Dia bahkan memenangkan Nobel dan mendapatkan hadiah 100.000 US dollar. Namun karena corona, di awal Maret 2020 dia meninggal dunia. Awal April 2020, di suatu pagi ditemukan mayat si A yang meninggal karena dibunuh. Saat meninggal, total harta si A adalah 300 juta. Setelah diusut, si A pernah punya utang 50 juta dari si B, anak pertama, dan utang 30 juta dari si F, anak bungsu. Setahun berikutnya ditemukan bahwa pembunuhnya adalah si D setelah dia menikahi wanita Yahudi dibantu oleh si E. Di bulan Juli 2020, si C menyatakan pindah Nasrani karena pengaruh istrinya. Pertanyaannya, siapa saja ahli waris si A, berapa jumlah warisan si A, dan berapa harta yang harus diserahkan ke Baitul Mal. Baik, saya berharap Anda sudah punya pengantarnya, yaitu menyimak kajian pengantar ilmu waris bagian yang ke-9. Insyaallah kalau disimak dengan baik, Anda akan bisa mendapatkan jawaban untuk kasus ini. Karena kita belum belajar tentang masalah pembagiannya, ya, maka di sini saya tidak sebutkan jenis kelaminnya. Kita tidak berurusan dulu dengan jenis kelamin, sehingga di posisi ini kita hanya menentukan siapa ahli warisnya, siapa yang bukan ahli waris, dan jika ada harta maka berapa nilai yang diwariskan. Tapi masing-masing dapat berapa belum kita detailkan. Baik, sekarang coba kita akan jawab ya. Yang pertama, kita coba selesaikan per poin. Si A mendapatkan waris, si A tidak mendapatkan warisan. Urutan yang meninggal adalah si B dulu ya. Si B meninggal. Namun si A tidak mendapatkan warisan senilai 100.000 US dollar dari anaknya si B karena dia terhalang disebabkan si B meninggal sementara antara A dan B beda agama. Ini bagian nomor pertama. sehingga Anda fokus di bagian awal. 100.000 US dollar itu sama sekali bukan haknya si A. Kemudian berikutnya, jumlah warisan si A adalah hartanya si A dikurangi utang-utangnya kepada anaknya. Dan ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, kecuali Hambali. Jumhur ulama kecuali Hambali berarti Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Tapi kalau menurut pendapat Hambali, jika orang tua punya utang ke anak, maka bolehkah anak menuntut? Ada khilaf di antara ulama Hambali, sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang. Kemudian berikutnya adalah, ahli waris si A adalah semua anaknya, kecuali yang murtad di saat si A meninggal. Dan di situ ada ahli waris yang murtad di saat si A meninggal, yaitu D dan E, karena dia pembunuhnya, dan B sudah tidak ada, maka ahli warisnya si A adalah ahli warisnya adalah C dan F. C dan F. Ahli waris si A adalah semua anaknya selain yang murtad dan yang membunuh. Yang membunuh siapa? Yang membunuh adalah D, dibantu oleh E. D dibantu oleh E. Berarti di sini yang selamat C dan E. C dan F. C dan F. Loh, bukankah C juga ikut murtad? Betul, C murtad, tapi murtadnya setelah ayahnya meninggal. Sudah? Kemudian berapa harta yang harus diserahkan ke Baitul Mal? Harta yang harus diserahkan ke Baitul Mal adalah harta orang yang murtad. Ya, hartanya orang yang murtad. Yang murtadnya itu, atau dia tidak punya ahli waris siapapun, karena keluarga yang lain muslim, yaitu hartanya si B. Ya. Harta yang diserahkan ke Baitul Mal adalah hartanya si B. Senilai berapa? Senilai 100.000 US dollar. 100.000 US dollar ditambah utangnya si A dari si B, yaitu senilai 50 juta rupiah. Baik. Ini yang diserahkan ke Baitul Mal. Sudah? Ini jawabannya ya. Bagi Anda yang menjawab sebagaimana yang kami sampaikan, insya Allah jawabannya benar dan berhak untuk mendapatkan hadiah. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Semoga Anda tidak bosan untuk terus mengikuti kajian pengantar ilmu waris, meskipun kelihatannya bertele-tele. Namun kita harus belajar tahap demi tahap. Tidak lain tujuannya adalah agar lebih mudah untuk dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.